Kisah cinta anak remaja di kala masih sekolah. Sedih tak dapat jumpa, tambah rindu rasa di hati kalau terbawa mimpi. Sudah sangat senang kalau bertemu, sudah senang dapat bicara, apalagi kalau dapat pergi berdua, nyebrang jalan pegang tangannya. Kisah cinta anak remaja kala masih sekolah, hanya cinta kalau belajar, tak berani datang ke rumah. Sudah sangat senang kalau bertemu, sudah senang dapat bicara, apalagi kalau dapat pergi berdua, nyebrang jalan pegang tangannya. Kisah cinta anak remaja di kala masih sekolah, hanya cinta kalau bertemu.